Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan seputar prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih berkaitan dengan masalah tauhid. Poin yang kesembilan adalah bahwa wasilah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an adalah apa-apa yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dari ketaatan-ketaatan yang memang telah disyariatkan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kalian beruntung. Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Nah, wasilah yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan wasilah dalam pengertian yang umum di masyarakat itu tidak sama. Ada wasilah yang masuk kategori diperintahkan oleh syariat alias wasilah yang syar'i, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah atau dengan sifat-sifatnya yang mulia. Seperti ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta ampunan dari Allah, kita panggil nama Allah yang sesuai. Ya Ghafur, ighfirli, atau Ya Ghaffar, ighfirli, atau Ya Ghafir, ighfirli. Kita ingin dirahmati oleh Allah, maka kita panggil Allah dengan nama yang mengandung pengertian kasih sayang, seperti Ya Rahman Irhamni. Kita ingin diperlakukan dengan lemah lembut, maka kita katakan Ya Latif Ultuf Bi. Kita ingin agar kaum muslimin ditolong oleh Allah dalam peperangannya, maka kita berdoa dengan menyebutkan nama-nama yang sesuai juga. Ya Qawi, Ya Aziz, Unsur Ikhwanan al-mujahidina fi sabilik. Seperti itu misalnya ya. Wahai yang kuat, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, menangkanlah saudara-saudara kami yang berjihad di jalanmu. Ini adalah salah satu bentuk tawassul atau menggunakan wasilah yang disyariatkan. Bentuk lain dari menggunakan wasilah yang disyariatkan atau contoh lainnya adalah manakala seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu amal solehnya dia. Seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang terjebak dalam gua, dan hadisnya ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba ada sebongkah batu yang jatuh menutup mulut gua dan mereka bertiga tidak bisa keluar. Maka diusulkan oleh salah satunya agar masing-masing dari mereka bertiga berdoa dengan menyebutkan amalan yang paling dia harapkan menjadi amal soleh. Maka salah satunya mengatakan atau menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Yang satu lagi menyebutkan tentang bagaimana dia menyimpan gaji pegawainya yang tiba-tiba kabur, tidak mengambil gaji, hingga diinvestasikan, dibelikan kambing, kemudian kambingnya beranak pinak. Sekian tahun kemudian dia pun datang meminta gajinya, dan gajinya telah diwujudkan kambing dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian diambil semuanya oleh si pegawai tanpa menyisakan apa-apa, dan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Si majikan tidak merasa kecewa ataupun sedih sedikit pun, dan itu dia lakukan ikhlas karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang menghindari perzinaan dengan wanita idamannya saat si wanita sudah ada di depannya dia. Karena takut kepada Allah SWT, maka dia tinggalkan kesempatannya untuk zina. Ini adalah amal-amal soleh. Dan setelah masing-masing minta kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya masing-masing, batunya itu bergeser sedikit demi sedikit hingga akhirnya terbukalah jalan bagi mereka. Adapun bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, itu disebutkan dalam Al-Quran walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama itu. Tawassul yang ketiga yang dibolehkan adalah minta doa dari orang soleh yang masih hidup. Syaratnya orang itu masih hidup dan dia mendengar permintaan kita, seperti dia ada di hadapan kita atau di dekat kita, atau kita sedang berbicara lewat telepon dengannya dan semisalnya. Doanya orang soleh agar yang bersangkutan mendoakan kebaikan bagi kita, ini adalah salah satu bentuk tawassul yang diperbolehkan. Sebagaimana dalam As-Sahihain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, harta benda telah musnah, ternak telah binasa, jalan-jalan telah merekah saking lamanya kita dilanda kemarau. Doakan agar Allah menurunkan hujan bagi kita." Nah, di sini si lelaki ini meminta kepada Rasulullah agar Allah berdoa kepada Allah meminta turunnya hujan. Demikian pula apabila itu dimintakan kepada orang saleh. Sebab sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah kembali dilanda musim paceklik, musim kemarau, yaitu tepatnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salatul istisqa, salat minta hujan. Kemudian usai salat, Umar bin Khattab mengatakan, "Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyika fasaqaitana, wa innana al-yawma nastasqi bi'ammi nabiyyika fasqina." Ya Allah, kami dahulu minta hujan melalui nabimu dan engkau memberi kami hujan, dan sekarang kami minta hujan melalui pamannya nabimu, maka berikanlah hujan kepada kami. Setelah itu Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yang memang masih hidup ya, sepeninggal Rasulullah beliau masih hidup, diminta oleh Umar agar berdoa. "Wahai Abbas, qum fad'u," bangunlah dan doakan agar Allah memberikan hujan. Dan ini dilakukan oleh Sayyidina Umar di hadapan para sahabat dan tidak ada yang mengingkari. Jadi menunjukkan para sahabat pun sepakat bahwa orang soleh yang masih hidup boleh dimintai doanya. Tidak ada masalah di situ. Ini bentuk tawassul yang disyariatkan atau dibolehkan oleh syariat. Jenis tawassul yang kedua adalah tawassul yang dinyatakan sebagai bid'ah. Apakah tawassul yang dianggap bid'ah itu? Yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Tidak ada anjuran, tidak ada izin dari syariat agar seseorang menjadikan hal itu sebagai wasilah. Namun dijadikan sebagai wasilah, maka ini sifatnya bid'ah. Contohnya, bertawassul dengan mengatasnamakan kedudukan seseorang di sisi Allah. "Ya Allah, berkat kehormatan nabimu, maka aku minta kepadamu agar engkau menyembuhkanku," misalnya. "Ya Allah, dengan kemuliaan fulan yang soleh, atau dengan hak mereka dan yang semisalnya, atau dengan kehormatan mereka." Ini semua adalah cara-cara tawassul yang tidak disyariatkan. Hukumnya bid'ah. Yang ketiga, ini yang lebih berbahaya, yang paling berbahaya adalah tawassul syirik, yaitu menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Artinya si mayit ini dianggap bisa mendekatkan seseorang kepada Allah sedekat-dekatnya, walaupun orang yang bersangkutan itu tidak minta secara langsung kepada si mayit. Misalnya dia berdoa di dekat kuburannya si mayit ini, atau dia melakukan sholat di dekat kuburannya si mayit. Sholatnya dia lakukan lillahi ta'ala. Akan tetapi dia berharap melalui mayit ini, atau dia berharap bahwa si mayit ini akan mendekatkan dia kepada Allah sedekat-dekatnya. dia mengharapkan bahwa dengan beribadah di dekat kuburannya akan lebih baik, lebih mengandung berkah. Atau dia mengharapkan syafaat dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga apabila si mayit itu langsung dimintai doa atau dimintai syafaat, berarti ini jelas-jelas mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18, Allah menceritakan hakikat tujuan dan maksud orang-orang musyrik beribadah di dekat berhala-berhala mereka. Allah mengatakan waya'buduna min dunillahi. Ya, waya'buduna min dunillah. Di sini Allah menggunakan istilah ibadah. Mereka mengibadahi selain Allah. Ya, mereka mengibadahi, mengabdikan diri mereka kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak bisa memberikan madharat kepada mereka dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lantas, apa maksud dari ibadah mereka? Jadi di sini ibadahnya ini bukan dalam rangka mengharapkan manfaat dari yang diibadahi secara langsung, dan bukan karena berharap bahwa yang diibadahi itu akan melindungi mereka dari bahaya, bukan. Tapi tujuan mereka, wayaqulun haulai syufa'auna indallah. Mereka mengatakan, yang kami sembah-sembah ini semata-mata hanya kami harapkan syafaatnya di hadapan Allah nanti. Jadi mereka mengira bahwa berhala-berhala itu yang merupakan jelmaan atau simbol dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu tidak dianggap bisa memberikan manfaat dan madharat secara langsung, tidak. Akan tapi diharapkan akan memintakan untuk mereka sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, atau memintakan agar mereka dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Jadi yang diharapkan dari berhala itu adalah syafaatnya. Maksudnya jasanya si orang soleh yang telah meninggal tadi, yang disimbolkan dalam berhala tadi, diharapkan untuk memintakan manfaat bagi yang mengibadahinya, memintakan manfaatnya kepada Allah. Demikian juga diharapkan agar si berhala tadi memintakan perlindungan bagi orang yang mengabdi kepadanya, alias diharapkan syafaatnya. Atau sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 3, bahwa Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka, alasannya apa? Alasannya mereka memperlakukan selain Allah dengan perlakuan seperti itu adalah karena diyakini mereka itu bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi inilah hakikat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalaulah mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang mereka namakan sebagai alihah, maka hari ini yang dipersekutukan dengan Allah itu tidak lagi dinamai sebagai alihah, namun hakikatnya adalah alihah. Alihah itu adalah jamak dari ilah. Ilah itu artinya yang diibadahi. Jadi yang diibadahi hari ini tidak digelari sebagai Tuhan. Mungkin dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Akan tetapi gelarnya adalah jauh berbeda. Walaupun hakikatnya mereka itu dipertuhankan oleh para penyembahnya. Mungkin gelarnya adalah Sayyid, ya, gelarnya adalah Kiai, gelarnya adalah Wali, atau gelarnya adalah siapapun itu gelarnya. Yang jelas apabila perlakuan seseorang kepada orang yang sudah meninggal itu seperti perlakuannya orang-orang musyrik terhadap berhala mereka, maka sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai ilah. Dan ini jelas perbuatan yang sangat besar bahayanya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.